begitu indah untuk dilupakan. Putih menghadirkan kenangan. Soklin pemutih kau putihkan. Hapuskan noda yang ada. Putihmu kan selalu ada dalam hatiku selamanya. Hanya dengan soklin pemutih yang memutihkan sekaligus menghilangkan noda. Meski telah bertahun-tahun, pakaian putih tetap putih. Soklin pemutih, seputih kasihmu, seabadi kenanganmu. So putih, so bersih, hanya Soklin pemutih.